yang berkaitan dengan niat. Hadis yang berkaitan dengan niat. Di sebelumnya kita minta maaf karena untuk kitab ini saja nih, kitab Arba'in Nawawi, Syarah Arba'in Nawawi ini terjadi error yang cukup fatal di percetakannya. Banyak yang hilang dari judulnya, dari mukadimahnya, dari segalanya. Jadi kalau misalnya antum mau cetak sendiri versi yang full, yang bagus gitu, insya Allah ada, sudah di-upload sejak 2 minggu yang lalu kalau salah. Sudah di-upload dan bisa antum download sendiri. Mungkin kalau mau misalnya antum print sendiri, apa boleh. Dan juga ada covernya, ini sama sekali ada covernya, memang sudah seperti ini, kan? Ada kesalahan fatal. Baik, hadis pertama, innamal a'malu binniyat. An amiril mu'minin Abi Hafs Umar al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku telah mendengar. Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul. Innama, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap person, bagi setiap individu itu sesuai dengan apa yang niat dia niatkan. Kalau anda perhatikan kalimat yang pertama innamal a'mal binniyat dan kalimat yang kedua itu mirip, insyaallah nanti jelaskan. Faman kanat hijratuhu, maka fa, maka man. Man di sini barang siapa? Kanat, yang diartikan hijratuhu, hijrahnya. Hijrah artinya pergi. Maksudnya di sini pergi, di sini pergi syar'i, hijrah syar'i ya. Bukan hijrah secara umum. Misalnya antum pindah rumah, misalnya pindah rumah dari kampung ke kota. Itu tidak termasuk syar'i sebenarnya, tapi hanya sekadar perbuatan biasa, adat atau semacamnya. Tapi ketika dijadikan sebagai ibadah, itu bisa menjadi hijrah syar'iyah. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya diniatkan untuk Allah, dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, yusibuha. Asaba yusibu artinya mengenai, maksudnya untuk dunia yang akan ia dapatkan. Karena pada saat itu awim ro'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada ma, apa yang hajara ilaihi, ia hijrahkan kepadanya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal tergantung pada niatnya. Pahami itu. Amal-amalan baik atau buruknya, diganjari atau tidak, diterima atau tidak, tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua, wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap individu sesuai atau diganjari sesuai dengan apa yang diniatkan. Apa bedanya? Sisi apa yang menjadi pembeda antara yang satu dan yang kedua? Coba kita lihat poin keempat. Al-aslu fil kalami at-ta'sis dunat tawkid. Al-aslu, asal dari kalam, asalnya, kaidah asal, dasarnya, dari kalam, itu adalah at-ta'tsif, yaitu membangun makna. Ya kan? Membangun makna. Dunat tauqid, bukan menguatkan makna atau menekankan makna, bukan. Paham gak? Misalnya saya bilang, saya telah pergi. Di dalam kalimat saya telah pergi, dalam kalimat ini, itu sebenarnya saya sedang membangun makna. Pembahasan membangun makna supaya dipahami. Oke. Saya bilang, saya telah pergi, kamu jangan pergi. Nah, dua-duanya itu adalah pembangun makna yang baru. Kalimat yang pertama, saya telah pergi, bangunannya baru. Bangunannya lain dengan kalimat kedua, kamu jangan pergi. Bangunannya lain lagi, maknanya lain lagi. Nah, kalimat pertama itu ada taksis tersendiri, kalimat kedua ada taksis tersendiri, pembangunan-pembangunan, beda. Kecuali kalau saya bilang, saya mau pergi, saya ingin pergi. Coba, dua-duanya sama atau enggak? Sama. Berarti dua-duanya, yang pertama itu taksis, yang kedua itu taukid. Berarti yang pertama pembangunan, yang kedua pengokohan, penguatan. Nah, asalnya orang berbicara itu untuk membangun makna agar dipahami. Nah, adapun penguatan, penguatan makna itu biasanya dengan pengulangan, dengan penambahan kata sesungguhnya, bahwasanya, dan sebagainya. Sekarang permasalahannya innamal a'malu binniyat, dan yang kedua wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini hampir sama. Nah, apakah kalimat innamal likulli imrin ma nawa di sini sebagai penguat makna innamal a'malu binniyat, atau yang kedua ini punya arti tersendiri, maksud tersendiri, maksud yang beda? Mana yang lebih benar? Maka Syekh mengatakan, ini aslinya syarah ini. Asli dari kitab ini saya kasih tahu dulu. Ini aslinya adalah kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini berapa halaman ya? 400 halaman. Aslinya ini adalah muhadharah, ceramah beliau di tiap sore. Kemudian kitab Fil ditulis oleh murid-muridnya, kemudian ditaki. Dan jadilah kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian saya ringkas selain 10 hadis, pembahasan 10 hadis saya ringkas menjadi kitab ini. Dan alhamdulillah kitab ini insyaallah sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya belinya ini waktu itu ketika bulan puasa, dan hampir saja kitab ini dimakan oleh rakyat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari rakyat tersebut. Bukan yang kali baca udah khatam, nggak dibaca lagi. Oke, kemudian, dah makna yang pertama, makna innamal a'malu binniyat ternyata berbeda dengan innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Di sini tema terpenting dalam kalimat sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya itu adalah amalan. Amalan. Nah, wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sungguhnya bagi setiap orang ada sesuai ganjarannya dengan apa yang dia niatkan. Di sini temanya adalah ganjaran. Yang satu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Dan semuanya tergantung pada niatnya. Nah, innamal likulli imrin ma nawa, sungguhnya tiap orang itu pahalanya, ganjarannya atau dosanya tergantung dari niatnya. Ini sama-sama tergantung niat, sama-sama tergantung niat. Nah, apa yang digantungkan? Di sini amalannya, di sini Maksudnya apa? Yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu apakah amalannya niatnya ibadah atau bukan? Wa innamal likulli imrin ma nawa, itu apakah amalannya itu ikhlas atau tidak? Insyaallah akan paham dengan sendirinya. Oke. Kita baca fawaidnya. Al-fawaid. Number one. Hadzal hadits. Hadis ini lam yarwihi, tidak diriwayatkan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW kecuali lewat Umar saja. Berarti hadis gharib namanya kalau dalam ilmu mustalah hadis. Imam diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Namun riwayat Abu Sa'id Al-Khudri riwayat dhaif. Akan saya bacakan dari kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam karya Ibn Rajab al-Hanbali. Hadzal hadits tafarrad bi riwayatihi Ahmad bin Sa'id al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim al-Taimi an Al-Kumah bin Abi Waqqas al-Laitsi an Umar bin al-Khattab. Jadi ada Umar, Rasulullah. Rawinya siapa ini? Umar. Kemudian dari Umar Al-Qamah Al-Laitsi. Disingkat saja. Kemudian di bawahnya Muhammad bin Ibrahim al-Taimi. Muhammad bin Ibrahim. Kemudian di sini Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yahya al-Ansari. Di sini ada Al-Khumayri, kemudian Al-Bukhari. Nah, ada riwayat lain dari Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi sini-sininya lemah. Jadi enggak bisa. Cuma ini doang yang sahih. Baik. Dan yang unik dari sanad hadis ini, Umar meriwayatkan kepada Al-Qamah Al-Laitsi dan beliau tidak meriwayatkan kepada siapa pun selain ini. Cuma ini aja. Jadi dalam kitab kita hadis ini aja. Muhammad bin Ibrahim. Kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansari. Nah, mulai dari Yahya bin Sa'id al-Ansari lah baru hadis ini innamal a'malu binniyat tersebar. Jadi pada zaman ini cuma orang-orang ini aja yang meriwayatkan. Adapun setelah Yahya bin Sa'id al-Ansari itu semuanya banyak yang menyebarkannya. Nah, seperti yang dikatakan diriwayatkan oleh Ibnu Rajab bahwasanya ada sekitar 200 orang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Setelah ini satu 200. Dikatakan oleh ulama lainnya ada sekitar 700 perawi meriwayatkan langsung dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Jadi dimulai dari yang gharib apa satu langsung 700. Di antara mereka ada Sufyan ats-Tsauri, ada Sufyan bin Al-Uyainah, ada juga Imam Al-Auza'i, ada Abdullah bin Al-Mubarak, dan juga ada Imam Al-Laits, dan juga Imam Hammad bin Zaid, dan Syu'bah, dan lain-lain. Hadis ini dalam mustalah hadis dinamakan hadis gharib. Tapi hadis sahih. Kenapa itu sahih? Karena perawinya semuanya istiqam. Kemudian kita alihkan kepada keutamaan hadis yang kita pelajari ini. Tapi tidak di kitab kalian, enggak ada. Enggak ada sama sekali di kitab kalian. Ada di kitab saya. Jami'ul Ulum wal Hikam. Saya bacakan. Imam Abdurrahman bin Mahdi. Imam Abdurrahman bin Mahdi adalah seorang ahli hadis. Hidup pada zaman Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, "Law sunnahtu kitaban fil abwabi la ja'altu haditha Umar bin Al-Khattab fil a'mal bin niyat fi kulli bab." Kalau misalnya saya mengarang sebuah kitab, nah, saya akan menjadikan hadisnya Umar ini, innamal a'malu binniyat, itu sebagai mukaddimah bagi semua bab. Masya Allah. Semua bab. Dia pengen, kalau misalnya saya punya kitab, menulis kitab, misalnya 70 bab, semua bab 70 itu saya taruh di awalnya, apa hadis a'mal binniyat. Kemudian beliau juga berkata, "Man arada an yusannifa kitaban falyabda' bihadithil a'mali bin niyat." Barang siapa yang ingin menulis kitab, mengarang kitab, maka hendaklah dia memulainya dengan hadis innamal a'malu bin niyat. Maka Imam Al-Bukhari yang generasi berikutnya, Abdurrahman bin Mahdi, itu wafat pada tahun 198. Adapun Imam Bukhari itu 256. Imam Bukhari merealisasikannya. Karena Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, kalau seorang mau menulis kitab, membuat kitab, mengarang, hendaklah mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Imam Bukhari pun melakukan. Kalau anda melihat di Sahih Al-Bukhari, hadis pertama, innamal a'malu binniyat, setelah bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, padahal bab tersebut tidak, atau kitab tersebut tidak nyambung dengan hadis tersebut. Tidak nyambung secara zahir. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau berkata, "Hadzal haditsu thulutsul ilmi wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh." Hadis ini adalah sepertiga dari ilmu dan masuk ke dalam 70 bab dalam fiqh. Anda tahu dalam fiqh itu ada bab thaharah, kan? Ada bab salat, ada bab ju'alah, ada bab taqalah, dan seterusnya. Ada bab jihad, ada bab al-muqasamah, dan sebagainya, al-waraq, dan sebagainya. Nah, 70 bab fiqh, dan fiqh babnya sebenarnya bukan 70 aja, masih banyak. 70 tersebut bagi Imam Syafi'i, itu sebenarnya masuk di dalamnya hadis a'mal binniyat, karena membutuhkan niat tiap-tiap bab tersebut. Maksudnya, misalnya thaharah, innamal a'malu binniyat masuk gak? Masuklah. Nanti thaharah wudhu, niatnya untuk wudhu salah satu atau untuk mendinginkan diri, masuk. Apalagi bab sholat, lebih banyak lagi. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad wafatnya pada tahun 240. Imam Ahmad itu berteman dengan anaknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya, gurunya Imam Ahmad. Nah, Imam Syafi'i punya anak. Dan anaknya berteman dengan Imam Ahmad. Anaknya itu wafat satu tahun setelah Imam Ahmad wafat. Dan Imam Ahmad adalah orang yang sangat terpengaruh dengan Imam Syafi'i. Dan beliau adalah, beliau selalu mengenang gurunya, Imam Syafi'i. Sehingga ketika melihat anaknya, selalu dia berkata, "Kamu adalah anak dari seorang yang selalu saya doakan di sepertiga malam terakhir." Yaitu Imam Syafi'i, selalu didoakan oleh Imam Ahmad di sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Imam Ahmad berkata, "Usul al-Islami ala thalathati ahadith." Usul atau asas-asas Islam itu berdasarkan pada tiga hadis saja. Yang pertama hadis ini, innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Hadis ke-6. Sayang. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Enggak ada halamannya. Hadis kelima. Itu dua, nomor dua. Yang ketiga, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Itu hadis ke-6. Hadis 1, 5 dan 6. Itu bagi Imam Ahmad bahwasanya asasnya Islam agama kita ini itu tercukupkan pada 3 hadis. Kenapa amal bin niat? Karena berkaitan dengan keikhlasan. Tauhid. Kenapa man ahdatsa fi amrina? Karena berkaitan dengan ittiba' dan juga bid'ah. Kenapa al-halal bayyin wal haram bayyin? Karena berkaitan dengan hukumnya. Hukum amalan. Begitu maksudnya. Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Aku telah menulis hadis-hadis hadis Rasulullah SAW sebanyak 500,000 hadis, 500,000 hadis." Imam Abu Dawud rahimahullah menulis 500,000 hadis. "In takhattu minha ma tadammanahu hadha al-kitab," yakni kitab sunnah. Aku telah meringkas dari 500 hadis tersebut dan memasukkannya ke dalam kitab sunan ini, kitab sunan Abu Dawud. "Jama'tu fihi 4,800 hadis." Aku telah menjamak, mengumpulkan berapa? Dari 500,000 dikompres menjadi 4,800-an. 4,800-an hadis. "Wayaksil insanu ladai lidinihi min zalika arba'a hadis." Dari 5,000 kemudian 4,800 dikompres lagi bagi orang muslim. Cukup bagi agamanya itu 4 hadis. Yang pertama hadis yang tadi, yang ini, "Innamal a'malu binniyat." Kemudian yang kedua, "Man hasuna islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Artinya termasuk dari kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Yang ketiga, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang dari kalian hingga ia menginginkan apa yang ia sukai dari dirinya untuk orang lain. Kemudian hadis yang keempat, "Al-halalu bayyin wal haramu bayyin." Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antaranya ada perkara yang bernama syubhat, musyabihat. Sebenarnya banyak periwayat-periwayat seperti itu, pendapat-pendapat para ulama. Dan di sini, hadis ini memang benar-benar hadis yang sangat asasi bagi kehidupan semua muslim tanpa kecuali. Bahkan untuk anak kecil sekalipun itu wajib untuk dididik agar ikhlas. Akan kita beritahu atau kita wartakan beberapa asar sahabat, beberapa kalimat yang masya Allah sangat indah dan pantas untuk diresapi oleh kita semua. Di antaranya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, namun dengan sanad dhaif, namun bagaimanapun ini asar sahabat yang layak untuk diambil faedah darinya. "La yanfa'u qawlun illa bi'amalin." Tidak bermanfaat perkataan kecuali dengan amalan. Jadi perkataan saja itu enggak manfaat kalau enggak ada amalan, enggak ada realisasi. "Wala yanfa'u qawlun wala 'amalun illa biniyah." Dan tidak bermanfaat perkataan dan amalan kecuali dengan niat. Berarti kalau misalnya kita pikir ngomong doang tanpa bergerak enggak manfaat. Ngomong dan dengan bergerak itu enggak manfaat kecuali dengan apa? Dengan niat. Berarti apa sumbernya? Niat. Itu isyaratnya seperti itu. "Wala yanfa'u qawlun wala 'amalun wala niyatun illa bima wafaqa sunnah." Dan tidak bermanfaat perkataan, amalan dan niat, tidak bermanfaat semuanya kecuali jika sesuai dengan sunnah. Ya kan? Jadi makin merucut menunjuk ke intinya, yaitu apa? Sunnah intinya. Ya guys. Dan Ibnu Mas'ud ini termasuk orang yang termasuk sahabat yang sebenarnya sangat mengingkari bid'ah. Beliau juga pernah berkata, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, jika tidak salah insya Allah akan saya cek lagi, bahwasanya beliau berkata bahwasanya kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Tiap bid'ah itu tetap aja dolalah meskipun manusia menganggapnya hasanah. Itu perkataan beliau. Kemudian Yahya bin Abi Katsir berkata, ta'allamun niyyah fa innaha ablagh min al-'amal. Pelajarilah niat, sesungguhnya ia lebih nyampe daripada amalan. Maksudnya apa? Bahasa gaulnya lebih nyampe. Bahasa bagusnya lebih tinggi daripada amalan. Kenapa beliau mengatakan pelajari niat? Kenapa niat kok dipelajari? Justru mempelajari atau belajar berniat yang baik itu justru lebih sulit daripada mempelajari perbuatan anggota badan ataupun lisan seperti zikir dan sebagainya. Seseorang boleh menghafal satu Al-Quran dalam rentang waktu satu tahun, tapi bisa saja dia terfitnah dengan niatnya sendiri dan itu sulit. Ya. Seseorang bisa saja dia bodoh menghafal satu bulan hanya satu hadis, tapi dia di atas derajatnya dengan apa? Dengan niatnya yang soleh itu. Makanya itu yang pertama, wa ta'allamun niyyah, pelajari dulu niat. Kemudian Zain Asy-Syami berkata, inni la uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli syai'in hatta fi ta'ami wa syarab. Sesungguhnya aku menginginkan agar aku memiliki niat untuk segala perkara, bahkan untuk makan dan minumku. Kalau aku meniatkan makan dan minum untuk ibadah, maka jadilah ia ibadah selama makanannya halal dan juga tata cara mendapatkannya halal. Kemudian Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau berkata, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya aw ashadda 'alayya min niyyati, li'annaha tanqalibu 'alayya." Tidak ada yang lebih sulit bagiku untuk kusembuhkan. Tiada yang lebih sulit bagiku untuk disembuhkan kecuali niatku sendiri, karena ia seringkali berbolak-balik. Kata Sufyan ats-Tsauri. Yusuf bin Asbad rahimahullah beliau berkata, takhlisun niyyah min fasadiha ashad min alal amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat, memurnikan niat dari kerusakan hati, dari kerusakan niat tersebut. Jadi berusaha untuk meluruskan niat itu lebih sulit, lebih berat bagi orang-orang yang sudah beramal dibandingkan panjangnya berijtihad. Kalau tentang ijtihad, itu bukanlah perkara yang mudah. Itu harus menjamak dalil-dalil, kitab-kitab ulama atau bawa diambil dicomot sama sini, itu ijtihad. Kita harus berpikir keras, berhari-hari, bermalam-malam, itu ijtihad. Nah, sesulit-sulitnya itu, ada hal yang lebih sulit, namun ma'rawi sifatnya. Yaitu apa? Niat. Itu kata Yusuf bin Asbab, rahimahullah. Mutarrif bin Abdullah berkata, "Salahul qalbi bi salahil 'amal, wa salahul 'amali bi salahin niyyah." Salehnya hati dengan salahnya amal, dan salahnya amal dengan salahnya niat. Atau pikiran sendiri berkata ini, salahnya hati dengan salahnya amal, maksudnya apa? Kita bisa melihat rhythm seseorang, hatinya bagaimana jika amalnya saleh. Itu maksudnya. Wasolahul amali bisolahin niat. Maksudnya, jika amalnya saleh, maka pasti niatnya saleh. Karena seseorang meskipun zahirnya amalnya saleh, tapi sebenarnya niatnya itu jelek, itu kelak akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun terlihat soleh di masa itu ketika beramal, namun kelak akan orang akan melihat baik di dunia ataupun di akhirat. Karena itu di surat apa? Fahusilama fisudur. Dan akan terhasilkan, terkeluarkan, diketahui apa yang ada di dalam dada dari manusia. Abdullah bin Al-Mubarak, beliau berkata, rubba amalin saghirin tu'azimuhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusawiruhu an-niyah. Bisa saja amalan yang kecil itu dibesarkan oleh niat, dan bisa saja amalan yang besar dikecilkan oleh niat. Itu sebagian dari asar yang ada di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam para Ibnu Rajab al-Hanbali. Sekarang kita kembali ke kitab kita. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua. Al-a'mal tanqasimu ila thalathati aqsam. Amalan-amalan terbagi menjadi tiga aqsam. Aqsam artinya tiga macam. Macam-macam. Yang pertama apa? Al-a'mal al-qalbiyah. Ini yang didahulukan, yaitu amalan-amalan hati. Qalb itu hati. Kenapa hati bahasa Arabnya qalb? Karena terbolak-balik. Oleh karena itu ada doa namanya, ada doa apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala din atau ala ta'ati. Wahai muqallib yang maha membolak-balik hati. Karena hati itu tidak bisa tetap begitu saja orang meniatkan tanpa ada ujian, nanti ada riya, semua tidak ada. Enggak. Hati bisa terbolak-balik. Dan dalam hadis bisa saja seseorang di pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Dan sebaliknya bisa. Yang kedua, al-amal an-nutqiyah. Amalan yang bersifat nutq. Speaking, talking, berbicara. Yaitu amal lisan. Wal-a'mal al-jawarihiyah. Dan amalan-amalan yang bersifat anggota tubuh, yang berkenaan dengan anggota tubuh, dilakukan oleh anggota tubuh selain lisan maksudnya. Walaupun lisan anggota tubuh, tapi di sini tidak termasuk, karena khusus ada sendiri. Kenapa ada penertiban ini? Dan kenapa qalbiyah duluan? Kita lihat dari segi kebaikan dan keburukan, efek buruk dan efek baik dan efek buruknya. Pertama, efek baik dari amalan yang mana yang paling terbaik? Amalan hati. Karena apa? Kalau hati antum sudah baik, itu insya Allah amalannya nanti amalan Allah akan baik dan lisannya akan baik. Seperti yang tadi dikatakan, solahul qalbi bi solahil amali, wa solahil amali bi solahil niyati. Kemudian kedua yang terbaik lisannya. Karena kalau lisan orang sudah baik, itu insya Allah hatinya baik, walaupun dia belum banyak beramal. Tapi lisannya baik, menunjukkan akhlaknya yang baik. Nah, lisan di sini amalannya seringkali lebih berharga daripada amalan tubuh. Bahkan lisan itu bisa beramal jauh lebih banyak daripada amalan anggota tubuh lainnya. Contoh apa? Zikir. Antum bisa zikir 24 jam full, tapi belum tentu antum bisa menulis Al-Quran, belajar, membaca 24 jam full. Zikir mudah. Itu dari segi efeknya, manfaatnya. Sekarang coba kita lihat dari segi keburukan. Di antara tiga ini, manakah yang lebih buruk jika dia buruk? Apakah hati, lisan, atau anggota tubuh? Yang paling buruk apa? Hati. Hati. Kalau hati sudah buruk, kenapa? Bagaimana dia? Semuanya, semuanya. Hati sudah buruk, lisan, tangan, semuanya. Makanya hati. Kalau hati, hatinya buruk, semuanya kena. Makanya hati lebih khawatir, lebih bahaya. Kemudian yang kedua apa? Yang paling bahaya setelah hati, lisan. Karena lisan bisa menyebabkan namimah, riba dan sebagainya. Adapun qalb itu sebagai hasad yang paling parah. Hasad hebat terki. Kemudian yang terakhir, al-jawar. Oleh karena itu dibilang lisanul haqid la yastarih. Lidahnya orang dengki itu tidak akan berhenti. Lidahnya orang dengki tak akan berhenti. Lidahnya orang ini tak akan rehat, tidak akan beristirahat. Karena apa? Karena sudah dari hatinya yang menyuruhnya. Nah, baik, kemudian yang ketiga, an-niyatu al-azmu ala fi'li al-ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala. Niat adalah azam. Azam itu adalah tekad. Namun sepertinya azam itu memiliki sesuatu yang kuat ya. Sementara niat itu umum. Bagaimanapun, azam itu keinginan. Keinginan atas fi'l ibadah, berbuat ibadah dimaksudkan untuk apa? Taqarruban. Mendekatkan diri ila Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azam atas melaksanakan ibadah sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang beribadah namun dia niatnya tidak ikhlas, apakah dia mendekat diri? Tidak. Malah justru bisa semakin jauh dan dijauhkan. Itulah bedanya. Yang keempat tadi sudah kita bahas. Biasanya makna yang pertama, kalimat pertama berbeda dari kalimat kedua. Yang kelima, niat itu terbagi menjadi dua. Klasifikasi seperti ini. Niat itu terbagi menjadi dua. Niatul amal, niatul ma'murullah. Niat amalan, niat kepada siapa atau untuk siapa beramal. Jadi niat itu terbagi menjadi dua. Sebelum kita beranjak ke nomor 5. Niat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah niat amalan. Antum sholat itu niat amalannya harus ada. Amalannya apa? Sholat. Sedekah. Niat amalannya apa? Sedekah. Nah, sekarang kita ke nomor 5. Niat amalan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, an-niyatu tumayyizu. Di sini tamyiz. Di sini tumayyizu. Oh bukan, ini tamyiz di sini. Tamyizul adat minal ibadat. Itu pertama. Beri garis kemudian satu gitu. Tamyizul adat minal ibadat. Tamyiz artinya membedakan atau mengklasifikasi. Ya. Memisahkan, membedakan. Membedakan antara adat dan ibadat. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya Zain, antum ini memiliki adat mandi pagi. Ya. Atau tidak? Alhamdulillah. Nah, antum memiliki adat mandi pagi. Jika tiap hari melakukan ritual itu, mandi pagi, antum tak ada niatan ibadah. Memang sekedar rutinitas. Berpahala enggak? Enggak. Enggak ada niatan ibadah. Nah, sekarang. Misalnya, di belakang antum, Agus. Antum enggak ada adat mandi pagi. Yang ada tidur pagi. Bercanda. Antum tidak terbiasa mandi pagi. Biasa mandi malam. Mandi pagi tidak ada. Suatu hari antum mandi pagi dengan niat menyegarkan tubuh agar ketika masuk kerja misalnya antum juga, insya Allah itu ada ibadah. Antum niatkan sebagai ibadah dengan niat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama mandi pada tanggal 20 September. Tetapi mandinya Pak Agus bernilai ibadah. Mandi ini bernilai adat tanpa adanya pahala sama sekali. Seorang suami misalnya mencari nafkah. Kewajiban kan? Nah, dia mencari nafkah membanting tulang, urat, dan sebagainya. Itu dia hanya sekadar tradisi, ya tuntutan keluarga. Misalnya suaminya itu namanya Purnomo. Sementara Pak Ijo, dia menafkahkan keluarganya mencari uang karena tahu ini kewajiban yang Allah tetapkan untuknya dan dia harus melakukannya dengan niatan ibadah. Walaupun Purnomo ini mendapat 1 juta per minggu, dia tidak bernilai ibadah dan tidak diganjari. Dan dia tidak berdosa. Karena ada. Dia tidak berdosa, tidak ada niat ibadah. Adapun Pak Ijo meskipun dapat 100 ribu per minggu, miskin dunia tapi nilainya ibadah. Jadi itu bedanya adat dengan. Jadi jangan dikira yang udah bersuami apa, yang udah beristri di sini, tiap hari dia akan ibadah keluar cari rezeki, niatkan ini ibadah. Jangan sekadar adat. Yang pertama. Yang kedua, tamyizul ibadat ba'dihā min ba'd. Membedakan ibadat-ibadat satu dengan lainnya. Contoh, azan subuh. Selesai azan subuh, antum sholat 2 rakaat. Nah, di sini niat antum apa sholat 2 rakaat? Apakah niat sholat sunnah atau niat sholat fardu subuh? Nah, kalau niat sholat sunnah subuh, antum dapat ajar sunnah, pahalanya lebih dari dunia dan seisinya lebih baik. Kalau antum sholat fardu, berarti antum menunaikan kewajiban. Dan pahalanya lebih baik lagi. Jadi beda. Sama-sama 2 rakaat, tapi niatnya beda. Inilah dinamakan perbedaan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Gitu. Misalnya Angga ini sedekah 100 ribu. Sementara Abdillah, misal Abdillah, Angga nanti ke saya 100 ribu. Abdillah juga ngasih saya 100 ribu. Angga ngasih saya 100 ribu itu sedekah. Abdillah ngasih saya 100 ribu itu karena membayar hutang. Dua-duanya ibadah, benar, membayar hutang ibadah. Kalau diniatkan ibadah, kalau diniatkan adat biasa nggak ada ibadah. Ah, begitu juga dengan antum. Antum ngasih anak 100 ribu tanpa ada niatan ibadah. Biasa di akhirat nggak diganjari, tapi di dunia mungkin diganjari dengan kebaikan atau keselamatan dari peristiwa buruk misalnya. Mungkin begitu. Jadi sekarang paham niat fungsinya seperti itu. Nah yang kedua, tamyiz apa niatul ma'mul lahu, niat apa kepada siapa yang beramal. Yang pertama lebih dekat kepada amalannya, yang kedua lebih dekat kepada tujuan ia beramal. Apakah untuk Allah atau untuk siapa? Oleh karena itu dalam ini pemakanan hijratuhu lillahi wa falamakan hijratuhu lillahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ikhlas untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian barang siapa hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan atau untuk ghanimah dan sebagainya, maka ia mendapatkan sesuai dengan di sini fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya berkenaan dengan apa yang ia tujukan. Itu tidak berarti bahwasanya hijrah untuk perempuan itu berdosa, enggak mesti. Berhijrah untuk dunia itu berdosa, enggak mesti. Tapi jika seseorang hijrah atau melakukan untuk dunia, itu dia akan mendapatkan dunia itu mungkin, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan Allah dan Rasulnya, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bagaimana misalnya seseorang mencari ilmu syar'i, itu ditujukan untuk apa? Kalau ditujukan untuk bisnis nantinya, dan itu menjadi tujuan utama, maka ini justru akan mendapatkan adab. Karena apa? Karena ilmu syar'i itu adalah amalan yang secara zat itu wajib untuk diamalkan untuk Allah semata. Beda dengan amalan mubah lainnya, dengan amalan mubah, misalnya membaca kitab, membaca dosa, itu relatif. Kalau amalan mubah, kalau amalan mubah ditunjukkan untuk mubah seperti mencari dunia, mencari fulus, uang, pekerjaan, sebagainya. Kalau misalnya hanya sekedar mencari itu, tidak masalah, tidak mendapat dosa. Tapi jika untuk ibadah yang memang secara murni aslinya dia ibadah dan harus ikhlas, itu tidak boleh bercampur dengan riya, cuma dunia dan sebagainya. Kecuali jika memang ada kepentingan atau darurat atau dibolehkan dalam syariat, misalnya berperang ada keinginan untuk mendapatkan harta rampasan, boleh nggak? Diperbolehkan selama keinginan tersebut tidak melebihi kadar keinginan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada hadisnya. Tapi kalau keinginan harta rampasan seorang satu-satunya keinginan, atau keinginan untuk mendapatkan budak-budak wanita misalnya, cuma itu aja, ini yang tercela karena mendominasi niat yang seperti itu. Kemudian qala ba'du ahli al-ilm nomor 6, ibadatu ahli al-ghaflati 'adat wa 'adatu ahli al-yaqzati 'ibadat. Sebagian ulama berkata, ibadatu ahli ghaflati 'adat, ibadahnya orang suka lalai itu adalah adat. dan adatnya orang yang terjaga itu adalah ibadah. Pikirkan lagi, pikirkan. Nah, ada orang suka lalai dan ada orang yang tidak lalai. Orang yang suka lalai, ibadahnya itu seperti adat. Maksudnya lebih, nggak ada artinya ibadahnya. Seperti adat, rutinitas saja, sholat fardu, sholat wajib, walaupun berjamaah. Cuma rutinitas saja, cuma adat aja, nggak ada niatan, nggak ada apa, biasa aja. Sholat jauh-jauh, yang dilihat jauh-jauh. Karena apa? Karena dia lalai. Sementara, orang yang tidak lalai, yang mengerti, yang berilmu, itu adatnya dia adalah ibadah. Kenapa? Karena meskipun makan, dia meniatkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adat aslinya, tapi dia jadikan ibadah. Kemudian yang ketujuh, paham gak yang ini? Yang paham? Kalau misalnya aku ada pertanyaan, cari kertas lagi, disodorkan ke sini. Nomor tujuh. An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat mahal tempatnya, mahalluha tempatnya di mana? Di hati. Wala yuntaqu biha ithlaq. Dan tidak dilisankan dengannya secara mutlak untuk ibadah apapun. Ibadah apapun, mau puasa, mau apa, terserah. Tidak ada niat yang dilisankan. Terlebih jika dijadikan sebagai amalan rutin yang diharuskan, apalagi nggak ada. Kedelapan, qaulul mulabbi, perkataannya orang yang bertalbiyah ketika haji ataupun umrah, labbaik Allahumma umratan wa labbaik hajjan wa labbaik Allahumma umratan wa hajjan laisa nutqan bil niyyah. Perkataan orang yang bertalbiyah ada tiga perkataan. Yang pertama, labbaik Allahumma umratan. Labbaik itu artinya apa? Aku datang kepada seruanmu. Aku menjawab seruanmu. Umratan sebagai umrah. Wa labbaik hajjan. Aku datang dari dengan seruan. Aku datang menuju seruanmu dan kondisi haji. Walabbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ini yang menjama antara umrah dan haji. Itu bukan melafalkan niat. Itu bukan niat. Sebagian orang mengatakan yang membolehkan niat dalam sholat malam itu dalam haji aja, dalam umrah aja ada labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Itu niat. Itu bukan niat. Innama huwa min izhari sya'iratin nuski. Melainkan talbiyah tersebut adalah termasuk dari izhar. Izhar itu menampakkan sya'irah. Sya'irah itu syiar. An-nusk, ibadah. Walihada qala ba'dul ulama. Dan lihada, karena inilah qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, inna talbiyata, sesungguhnya talbiyah sinusi dalam manasik haji, talbiyah dalam manasik haji, katakbiratil ihram fi sholat, itu ibarat takbiratil ihram dalam sholat. Takbiratil ihram dalam sholat itu bukan niat kan? Allahu Akbar, itu wajibat rukun. Sebagaimana juga dalam haji dan umrah, talbiyah juga seperti itu dikiaskannya. Baik. Oke, ini kita cukupkan sampai 8. Insyaallah kita teruskan pekan depan untuk nomor 9 dan seterusnya berkaitan dengan hijrah insyaallah. Ada pertanyaan dari ikhwan kalian? Tapi apa bacanya? Yang pelajari niat karena itu lebih tidak sama. Pelajari niat karena itu lebih. Itu sepertinya bukan sahabat. Tidak. Itu apa yang motoris atau siapa? Ta'allamun niyyah. Yang fa innaha ablaghu min al-amal. Saya hafal. Yahya bin Sa'id al-Ansari itu dia adalah perawi. Perawi keempat dari hadis ini. Di bawahnya itu ratusan orang. Di bawahnya Muhammad bin Zaid. Ya, ya. Itu perkataan Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, saya belum mendapatkan terjemahnya, maksudnya orang ini siapa, apakah tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ataupun perkataan bahwasanya aku menyukai apa yang nyaman. Itu perkataan Zaid Asy-Syami. Zaid Asy-Syami. Tapi saya tidak bisa mengatakan seorang dia tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ibnu Mas'ud. Yang mana perkataan apa? Yang tidak bermanfaat. Yang mana? Amalan tidak bermanfaat. Itu Ibnu Mas'ud. Bagaimana cara atau tips agar ibadah kita tidak lalai supaya terjaga? Ibadah di sini apa dulu? Dikhususkan? Apakah dia sholat atau apakah dia haji atau apakah dia puasa? Ahamu syai yang sebenarnya tips paling ini adalah zikir. Zikir itu apa? Zikir secara bahasa artinya menyebut, mengingat. Zikir secara bahasa menyebut, mengingat. Nah, cara pertama agar ibadah kita tidak lalai ya mengingat. Karena mengingat adalah lawan dari lalai. Zikir dalam sholat misalnya, yaitu melafalkan wirid-wirid atau ayat di tempatnya masing-masing dengan hak-haknya dan dengan mentadabburinya. Dan itulah makanya bahasa Arab begitu penting. Dalam sholat misalnya subhanarabbiyal a'la, maha suci Allah, maha agung Allah yang maha tinggi. Ketika kita bersujud, a'la, berarti Allah maha tinggi, itu kita bersimpuh seperti ini dengan ada penghadiran di hati bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha tinggi. Itu agar tidak lalai. Dalam puasa agar tidak lalai, berzikir. Berzikir, apapun zikirnya. Baik itu disunahkan ketika masa itu seperti zikir pagi dan sore atau zikir yang mutlak seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, apapun zikirnya seperti selawat dan sebagainya. Kemudian dalam haji juga kadang kita ada berpapasan dengan perempuan dan sebagainya, yaitu dengan zikir tetap dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya agar tetap terjaga. Wallahu alam hadis sahih. Wallahu alam. Sifat sholat Nabi. Di sini kalau dia 100 ayat tersebut selama dia ikhlas dan sebagainya memenuhi syarat ibadahnya dan memang itu bisa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi taufik, hidayah taufik baginya. Sebagaimana yang misalnya